إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan nikmat untuk bisa bermajlis di tempat ini. Yang akan kita bacakan dalam kesempatan ini adalah nasihat dari para salafus saleh, di antaranya nasihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sudah kita lewati beberapa di antara ucapan-ucapan beliau sampai pada kalimat, kata beliau, wa ya akhi innama dinuka lahmuka wa damuka abki ala nafsika warhamha فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْحَمْهَا لَمْ تُرْحَمْ. Wahai saudaraku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya agamamu itu adalah darah dagingmu, tubuhmu. Agama itu adalah dagingmu dan darahmu. Maka abki ala nafsik, menangislah engkau atas dirimu sendiri. Warhamha, dan sayangilah dirimu. Fa'in anta lam tarhamdaha, jikalau kamu tidak menyayangi dirimu, lam turham, kamu pun tidak akan disayangi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setiap kita pasti menyayangi diri kita, pasti. Misal seperti kita kepanasan, kita sayang terhadap diri kita, maka kita berteduh. Kita tersiram sesuatu yang panas, kita berusaha untuk mengobati. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ada beberapa orang, dan mayoritasnya, tidak menyayangi dirinya sendiri. Ketika kapan itu terjadi? Ketika seorang tidak memperhatikan permasalahan agama. Akibat orang tidak memperhatikan urusan agamanya, tidak mentaati Allah, malah justru melanggar larangannya, ini akan berakibat dia disiksa dalam neraka, dibakar dalam api yang begitu melahap-lahap, api yang begitu panas, yang panasnya sudah sampai puncak, yang mana makanan dan minumannya sangat mengerikan. Disebutkan dalam Al-Quran, wasuku ma'an hamiman faqad ta'ama'ahum, ahlun nar, penduduk neraka diberi minuman yang sangat panas. Air ma'an hamiman ay allati balaghat fil hamamatil ghayatuha. Air yang sudah puncak panasnya dimasukkan ke dalam mulut ahlun nar. Faqatta'a ma'ahum, maka dengan sebab itu perutnya pun pecah, terpotong kecil-kecil, teriris, tercincang kecil-kecil perutnya dikarenakan minuman yang sangat keras itu. Nah, supaya kita jangan terkena siksa neraka yang sebegitu dahsyat, maka sayangilah dirimu dengan memperhatikan agama ini. Karena agama ini, wahai kaum muslimin, itu akan memberikan kepadamu keselamatan dari siksa. Sehingga bahasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Fa'ilam tarhamha," kalau kamu tidak menyayangi dirimu sendiri, maka Allah pun tidak akan menyayangimu. Engkau tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah caranya kita menyayangi diri kita? Taatlah kepada Allah. Ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah orang yang sayang kepada dirimu dengan usaha mentaati Allah, beramal saleh, bertakwa, beriman, menjauhi dosa, menjaga diri dari kemaksiatan, meninggalkan keharaman. Itu kiat-kiat kita menyayangi diri kita masing-masing. Karena kalau kita tidak seperti itu, perintah dari Allah ditinggalkan, larangan malah dilakukan, berarti Anda menceburkan dirimu pada siksa neraka. Anda termasuk orang yang tidak sayang kepada diri sendiri. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Dinuka, agamamu ini adalah lahmuka wa damuka, dagingmu, darahmu. Benar agamamu, akan selamatlah dagingmu dan darahmu, tubuhmu. Salah agamamu, maka yang akan binasa tubuhmu yang merasakan siksaan neraka. Fa'ilam tarhamha la turham. Kalau kita sendiri tidak menyayangi diri kita dengan cara memperhatikan agamanya Allah ini, maka Anda pun tidak akan dicintai, dirahmati oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah. Bisa dipahami hadirin? Maka dengan demikian, ketika kita talabul ilmi dan ketika kita beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui, itu sejatinya kita sedang menyayangi diri ini. Ya Allah, mudah-mudahan tubuhku ini tidak disiksa dalam neraka. Karena itu ya Allah, saya mentaatimu sebagai bentuk saya sayang. Masa tangan ini saya tega masukkan ke api? Enggak, saya enggak mau. Masa saya sendiri yang menjerumuskan ke dalam api neraka? Ya, saya enggak mau. Saya sayang tak sama tubuh ini. Saya sayang. Saya jaga. Jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita semangat dalam beribadah. Semangat dalam talabul ilmi. Semangat dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya kita lakukan dalam rangka menyayangi diri kita masing-masing agar jangan terjilat oleh api neraka. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Waliyakun jalisuka man yuzhiduka fid dunya wa yurhibuka fil akhirah. Hendaknya kawan-kawanmu, teman-temanmu adalah dari kalangan orang-orang yang menjadikan engkau sederhana dalam urusan duniawiyah. Zuhud, yakni seperlunya dalam urusan duniawi. Nah, wayurhibuka fil akhirah, dan hendaknya teman-temanmu adalah teman-teman yang membuat semangat untuk meraih akhirat. Ini nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak asing di telinga kita pembahasan tentang pertemanan, perkawanan. Tidak asing, sering dibahas oleh para asatidah kita. Hendaknya kita itu berhati-hati dari memiliki teman-teman yang dijadikan sebagai teman duduk, teman bermajlis, teman berkumpul. Hati-hati, pilih mereka baik-baik. Pilih mereka baik-baik. Kenapa? Karena teman itu menentukan masa depanmu. Di antara dalil dalam perihal ini, al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu akan sama dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhaliluh, hendaknya setiap orang di antara kalian melihat, meneliti siapa yang dijadikan sebagai teman. Apakah betul hadis ini, kaum muslimin? Betul sekali. Kita meyakini kebenaran hadis ini. Orang itu akan terbawa pada agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang yang saleh, orang yang bertakwa, ahlul ibadah, orang yang memiliki ilmu, ahlu sunnah salafi, kita pun akan bersama dia. Kita bergaul dengan dia, kita cocok dengannya, kita bermajlis dengannya, kita pun akan terbawa menjadi seorang yang saleh. Akhlak kita terbentuk, kepribadian kita terbentuk, akidah kita pun terbawa dengan pendidikannya, karena kita memiliki teman-teman yang seperti, yang semisal itu. Walaupun tadinya kita nol, tadinya kita awam, tadinya kita tidak mengenal sunnah, tapi karena teman kita orang yang baik, lama kelamaan membentuk pak. Pergaulan hari demi hari, bulan, tahun, terus tersampaikannya ilmu kepada kita, nasihat, arahan, teguran, bimbingan. Terus jadilah kita seorang ahlus sunnah. Panjenengan merasa berbeda antara dulu dengan sekarang? Berbeda? Berbeda. Dulu kita ya seperti itu, masing-masing. Jenengan ngaji tahun berapa? Tahun 2000 mamanya. Sekarang padahal umurnya sudah 50. Berarti ketika umur 30 sebelum ngaji, jenengan dadi apa pak? Waktu gue ya, dadi wong sing orang genah. Orang genah akidah, orang genah manhaj, orang genah ngibadah be orang dian. Senengannya kelepekan darah. Apalagi sekarang. Walhamdulillah, karena perkawanan, pertemanan mulai berubah sampai sekarang. Walhamdulillah. Nikmat. Itulah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum muslimin, kalau teman kita dari kalangan orang yang awam, yang jahil, bergaulnya sama mereka, berkerumunnya sama mereka, ya, bermajlis itu maknanya belum tidak mesti harus bermajlis dalam sebuah majlis salim, berkumpul, grabyak-grubyuk, dolan ngana, dolan ngeneh, bareng orang yang tidak tahu ilmu, kamu pun akan terbawa kepada mencocoki mereka. Kalau temanmu ahlul maksiat, terbawa kepada lembah maksiat. Kalau temanmu ahlul bid'ah, terbawa pada lembah bid'ah. Begitu seterusnya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menasihatkan kepada kita, hendaknya teman-temanmu adalah orang-orang yang membawamu untuk bersikap sederhana dalam urusan duniawiyah, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal, kebutuhan disesuaikan dengan penghasilan yang ada, tidak berglamor, tidak berlebihan dari sisi makanan, pakaian, zuhud, tidak menampakkan kalau dia adalah seorang yang kaya, dia seorang yang ini, ya seorang itu, tidak. Carilah teman-teman yang menyederhanakanmu dalam urusan duniawi dan memompa semangatmu untuk mengejar akhirat. Cari teman yang seperti itu. Masya Allah, hidup di dunia tidak bisa lepas dengan urusan mencari nafkah. Hidup di dunia tidak lepas dari urusan pekerjaan duniawi. Betul, wong kita hidup di dunia butuh bekal. Allah pun tidak mencela untuk kita mencari nafkah. Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagianmu, urusanmu dalam perkara dunia. Tetap dunia dicari. Tetapi janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang mereka hanya memikirkan duniawi semata dan tidak ada kesemangatan akhirat sama sekali. Jangan bergaul sama mereka. Dari pagi bicaranya bisnis, siang bisnis, sore bisnis, malam bisnis, tengah malam juga masih bisnis. Tidurnya cuma 2 jam sehari, mikir dunia. Pagi jam 2 bangun, pasar, Segamas. Jam 2 pak, jam 7 jualan, mendekati zuhur, mungkin ngitung nota, sore sudah mulai mikir, kulakan, terus. Sampai tua rentak, sing dideleng nota, bae pak. Utangku garis pira, utang bae pak. Jangan kau bergaul sama mereka, merugikan. Carilah teman yang kalau kamu melihatnya membuat semangat beribadah. Kalau kamu bergaul dengannya akan aman agamamu. Kalau kamu bergaul dengannya, kamu itu terfikirkan akhiratmu, tidak lalai. Ada jenis-jenis teman yang seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Siapakah mereka? Mereka adalah teman-teman ahli sunnah. Teman-teman yang membawa kita untuk selalu istiqamah di atas sunnah. Ta'lim dari tempat ta'lim yang satu ke tempat ta'lim yang lain. Dari amalan yang satu, amalan yang lain. Diingatkan, ini hari apa? Ada puasa sunnah, Arafah umumnya. Ini Asyura, diingatkan. Ini ada amalan ini, ada amalan ini. Masya Allah. Semisal kita bergabung dalam grup WA yang mengisi dari kalangan ikhwan ahlu sunnah, kita dapati kiriman alhamdulillah ilmu bagi kita. Kita dapati kiriman lagi teguran atau ajakan, alhamdulillah ilmu bagi kita. Carilah teman yang menyebabkanmu semangat dalam urusan akhirat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan ucapannya, wa iyyaka wa mujalasata ahli dunya alladhina yakhuduna fi hadithid dunya fa innahum yufsiduna alayka dinaka wa qalbaka. Hati-hatilah engkau dari bergaul dengan orang-orang yang hanya memikirkan duniawiya saja. Hati-hati engkau dari mereka. Kenapa demikian? Karena fainum yufsidun, karena mereka akan merusak dinaka wa qalbak, agamamu dan hatimu. Kita ulangi, hati-hatilah engkau dari bermajlis dengan orang-orang yang hanya memikirkan duniawi saja. Mereka yakhudun, berdalam-dalaman dalam urusan duniawi semata urusannya. Karena mereka akan merusak agamamu dan merusak hatimu. Nasihat ini nasihat lanjutan dari yang tadi beliau sebutkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlu dunia kaum muslimin, kalau kita lihat kehidupan saudara kita atau tetangga kita yang tidak pernah mengenal taklim ahlu sunnah, bagaimana hidup mereka, Pak? Tidak pernah mengenal Al-Quran, tidak pernah mengenal sunnah. Ya muslim, muslim dia, tapi tidak pernah ngaji. Nek ngaji-ngaji pas paling-paling rajaban. Ya. Banyak yang kayak gitu, Pak? Banyak. Uripe kepriye, Pak? Diteliti dari pagi dia ngapain? Ke masjid? Enggak. Bangun saja jam 6. Subuh kadang kala. Kalau lagi kepengin nek ora ya ora salat. 12 pagi kerja, pulang sore. Apa yang dibicarakan sama mereka? Ibadah? Bukan. Enggak pernah mikir ibadah. Ilmu? Bukan. Yang dibicarakan apa? Walhamdulillah saya tidak pernah bergaul sama mereka. Sehingga bisa bingung untuk menceritakan ngomong apa ya karena ya. Ngobrol pria apa mereka ya? Mungkin ngobrolkan bola, bal-balan antara mana? Indonesia apa saja? Saya enggak tahu malah, Pak. Persija sama lawan mana? Heboh. Apalagi paling yang dibicarakan antara televisi, televisi, berita-berita itu. Sampai malam tidur. Besok bangun kerja. Hadirin kaum muslimin, itu kehidupan. Kalau yang senang maksiat, ceritanya maksiat, ngajaknya maksiat, malam jenuh ke karaoke, ya, malam jenuh main apa, itu dunia. Kalau lagi weekend, ya, weekend itu apa? Week itu pekan katanya, ya, hari Ahad, ken itu akhir, akhir pekan. Pikirannya mana? Tamasya, jalan-jalan. Ya. La haula wala quwwata illa billah, itulah kehidupan mereka. Kalau kita kaum muslimin tidak mengenal ilmu sunnah, tidak pernah taklim, tidak pernah ngajar ilmu, tidak berpindah dari majelis salim ke majelis salim, niscaya mungkin kita termasuk mereka. Senenge tongrong nang lapangan Purbalingga, Pak. Ami mangan bakso, cerita ngalor ngidul, udut. Ah. Itu. Mungkin kita termasuk mereka-mereka, na'udzubillah min dzalik. Yang suka jajan perempuan, na'udzubillah min dzalik. Kita manusia, godaannya juga karena sana kuat. Makanya kaum muslimin, janganlah kalian bergaul sama mereka-mereka itu yang kehidupannya 24 jam hanya dunia, dunia, dunia. Tok. Kenapa? Karena akan merusak agamamu dan hatimu. Merusak agamamu seperti yang tadi kami sampaikan di atas. Bergaul sama orang yang enggak mikirkan agama. Rugi jenengan, Pak. Antum mau coba? Seorang salafi biasa sholat jamaah di masjid. Ketika sedang berkumpul sama mereka, awamun nas, juhala, gak pernah sholat ke masjid, pas lagi adzan jenengan cabut diri dari kerumunannya mereka. Takoni armang di arep sholat di situ aja kene be di situ urung rampung sholat ngisuk maning betasiana. Engko sholate aja siki. Orang masih mau masjid bok. Jahil temanmu ya seperti itu. Teman yang jahil menghentikanmu dari amal saleh dan mendukungmu untuk bermaksiat. Antum yang tadinya tidak pernah ngerokok, dijijili rokok, geh ngerokok. Lanang apa wadon sih kowe jane? Kayak wadon temen. Aduh, bingung nyenengan. Masa aku wong wadon, wis ngene. Aku wong lanang. Akhirnya ngerokok nyenengan. Itu temen awamun nas juhala. Yufsidun dinak, merusak agamamu. Kamu akan selalu toleransi dengan kemaksiatan. Kamu memaksakan diri supaya menerima kondisi yang ada, walaupun kamu menolak. Awalnya lambat laun akan terbiasa. Terbiasa dengan rokok, terbiasa dengan musik lagi, terbiasa lagi dengan khalwat, biasa lagi dengan bergaul laki perempuan, biasa lagi dengan berjabat tangan, biasa lagi sudah. Rusak agamamu. Hatimu yang tadinya sudah taat kepada Allah, tergerogoti dengan kemungkaran, akhirnya menjadi lemah. Akhirnya kegemarannya bukan lagi taklim, kegemarannya bukan lagi ibadah, tetapi berubah pada maksiat kemaksiat. Hadza huwa ikum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini nasihat dari beliau sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mathalu jalisi salih, penggambaran orang yang berteman dengan orang yang saleh, dia akan menjadi baik seperti orang yang saleh, bagaikan orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Minimalnya dia akan mencium bau wangi. Atau kalau tidak, dia akan mendapatkan minyak wangi itu. Yaitu dia menjadi orang yang saleh. Adapun wa mathalu jalisi su kamathil nahfil kir, penggambaran orang yang bergaul dengan orang yang jelek itu seperti engkau duduk di samping pada besi yang sedang membakar besi. Bisa jadi minimalnya engkau mencium bau yang tidak sedap dan berkelanjutan sampai engkau bisa terbakar oleh percikan api itu. Sehingga kaum muslimin, nasihat dari beliau, camkanlah, jangan kita istilahnya mau mencoba-coba. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di zaman tabi'in, beliau ini wahai kaum muslimin sudah mengarungi kehidupan dengan manis pahit getar pedihnya menasihatkan kita, kepada kita. Kepada kita nasihat yang dari kita, baca yang berikutnya. Wadhkur waksar zikral maut waakfir alisifara mimma qad salafa min dunubika wasilallah wasalillah assalamata lima baqya min umrika. Qala syekh, beliau mengatakan waakfir zikral maut, perbanyaklah olehmu mengingat kematian. Perbanyaklah olehmu mengingat kematian. Dan waktir lisighfara, perbanyaklah olehmu istighfar, meminta ampun dari dosa-dosamu yang telah lalu. Dan mohonlah kepada Allah keselamatan pada sisa umurmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah sudah perhatikan ke sini. Nasihat yang berikutnya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian. Kenapa demikian kaum muslimin? Apa fungsinya mengingat kematian? Fungsi mengingat kematian adalah agar kita jangan terlalai disebabkan urusan duniawi, kita menjadi lupa bahwa kita akan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang duniawi ini, dunia ini, kesibukan harta benda, anak, istri dan yang lainnya itu melalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kaum muslimin mengingatkan kepada kita bahwa mengurusi dunia, diantaranya masalah amwal, harta. Harta itu macam-macam. Ada harta yang berupa perdagangan, ada harta yang berupa sawah ladang, ada harta yang berupa peternakan, macam-macam amwal. Allah sebutkan itu termasuk bagian yang bisa melalaikanmu dari zikrullah. Ini ditafsirkan oleh, disebutkan tafsirnya dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi, zikrullah yang dimaukan di sini adalah as-salatul jamaah, salat dengan berjamaah. Berarti pengertiannya adalah apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari ibadah salat bagi laki-laki dengan berjamaah. Kenapa? Kalau sudah harta yang kita miliki, urusan anak istri yang kita kerjakan, melalaikanmu dari berjamaah, itu sudah namanya engkau lalai. Itu takarannya kaum muslimin. Betapa banyak manusia ketika sibuk urusan duniawi, akhirnya lupa dengan berjamaah, akhirnya lupa dengan sholat di awal waktu, akhirnya sholatnya selalu di akhir waktu, dan sesekali dia tidak sholat. Karena semua itu dikarenakan apa? Lalai disebabkan harta benda. Dan betapa banyak orang yang tidak sholat, alasannya adalah karena urusan harta benda, urusan duniawiyah. Nah, untuk menghentikan kelalaian itu adalah dengan memperbanyak kematian, memperbanyak mengingat kematian. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk, Pak. Boleh. Bukan berarti tidak boleh kita untuk berusaha. Boleh. Tidak dilarang. Bukan berarti jenengan, oh kalau demikian saya diperintahkan nganggur. Orang itu kerja, mbok lale. Alasan nanti kayak gitu sama istri. Ya orang dia duit. Ya panjang naik gua, aku dididik nang Masjid Agung, nang Saiful. Kon aja lale. Salah itu, Pak. Salah itu. Yang dimaukan dalam pembahasan kita ini adalah kita bekerja, dagang, beternak, atau bertani, atau bekerja, apapun itu, dengan kita iringi memperbanyak ingat tentang kematian, kita tidak akan lalai. Sesibuk apapun, tidak akan lalai. Karena memang hikmah disyariatkan kita untuk ziarah kubur diantaranya adalah apa? Mengingat kematian. Dengan kita ziarah kubur, kita akan mengingat kematian, dan dengan itu kita akan tertahan dari kelalaian. Bisa kita terselamatkan dari kelalaian. Nabi kita mengatakan, "Aktsiru dzikraha dimil ladzat." Ay al-maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat satu hal yang akan menghentikan semua kelezatan dunia, yaitu kematian. Kematian. Kita kalau lagi miskin, ya, harta kurang, tapi kita ingat kematian, wahai kaum muslimin. Kita mencari nafkah, bukan berarti kita membabi buta untuk mencari nafkah karena kita miskin. Tetapi kita tetap berusaha mencari nafkah tanpa kemiskinan itu menyebabkan kita lalai. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dalam sanadnya masih ada pembahasan, dalam riwayatnya ada maqal, tetapi matanya sahih. Nabi kita mengatakan, badiru bil amal, segeralah engkau beramal. Jangan ditunda-tunda, jangan engkau menunda-nunda beramal. Karena akan datang tujuh hal yang merintangimu. Yang pertama disebutkan apa? Faqran munsiya. Kefakiran yang melalaikan. Kefakiran itu ujian. Banyak orang yang diuji dengan kefakiran, dia tidak sabar. Dia meninggalkan perintah-perintah Allah demi mengejar hidup yang berkecukupan. Tidak memikirkan ibadah. Boro-boro mikirkan ibadah. Mengolet pangan biangel. Ini, waikum muslimin, kelalaian disebabkan karena apa? Kefakiran. Jangan dianggap fakir itu bukan ujian. Ujian itu, Pak. Tapi kalau kita, walaupun diuji dengan kefakiran, kita tetap mengingat bahwa kita akan mati. Posisi kita diuji kefakiran bukan berarti menghalalkan segala cara. Posisi kita diuji dengan kefakiran, kekurangan, bukan berarti kita dengan melanggar keharamannya. Tidak. Bisa jadi kefakiran ini berlanjut sampai kita mati. Apakah kita akan tidak beriman kepada Allah gara-gara fakir? Banyak orang yang tidak sukses diuji dengan kemiskinan yang berujung pada hanya memikirkan mencari penghasilan supaya cukup. Bisa menutup utang. Karena selama ini hidupnya dari utang ke warung dan ke warung. Akhir bulan sore untuk utang maning. Mumet. Dengan diuji seperti ini akhirnya dia tinggalkan agama Allah dan menghalalkan segala cara, kadangkala mencuri atau menipu atau dan lain-lainnya. Kepepet butuh bahasa orang. Atau kita ditakdirkan sebagai orang yang kaya, sukses, harta bendanya banyak, tetap perbanyak langkau mengingat kematian. Karena dengan kau memperbanyak mengingat kematian, engkau akan terhentikan dari apa? Lalai. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa akthiril istighfar, dan perbanyaklah olehmu memohon ampun dari dosa-dosa yang telah lalu. Ini nasihat dari beliau. Hadis tentang memohon ampun begitu banyak. Nah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah kalian kepada-Ku ampunan, Aku akan mengampuni kalian. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya bani Adam, atau ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya kalian wahai bani Adam, wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa di waktu pagi sampai sore, di waktu sampai malam sampai pagi, dua waktu, pagi dan malam masih berbuat dosa. Kalau enggak dosa di waktu pagi, dosa di waktu malam. Kalau enggak malam, siang dia berbuat dosa. Allah Maha tahu tentang hamba-hambanya. Karena itu Allah mengatakan, fastaghfiruni. Mintalah ampun kepada-Ku. Aghfir lakum. Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasalillah. Dan mintalah engkau kepada Allah keselamatan pada sisa umurmu yang akan datang. Mintalah engkau kepada Allah keselamatan di sisa umur kita. Wa qom muslimin rahimani warang jami'an. Yang telah lalu dari kehidupan kita, kita mengingat kembali masa lalu. Kehidupan kita begitu dan begitu. Jatuh pada ini, melakukan ini, meninggalkan itu, ya, waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidup sampai hari ini. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi pada kita. kita tidak mengerti dosa apakah yang akan kita lakukan di masa akan datang. Rintangan apakah, godaan apakah, rayuan apakah yang akan membisiki di hati kita. Maka yang telah lalu karena kita sudah tahu, perbanyak istighfar. Mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibn Adam, walau balagat dhunubuka anana sama' thumma saffartani ghafartu laka walau bali. Atau kama qal, wahai bani Adam, seandainya dosamu menumpuk sampai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa-dosamu. Maka marilah kita, karena sudah tahu saya dulu begini, saya dulu begitu, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah aku, dulu aku belum ta'lim, saya belum tahu ilmunya, astaghfirullah, dulu mungkin musbil. Tahu musbil, Pak? Tahu musbil? Menutupi mata, kaki. Berapa tahun jenengan musbil, Pak? Saya ngaji baru kemarin 5 tahun. Lahir tahun berapa? Tahun 70. Wah, suwe banget, Pak. Ya. Suwe banget uli musbil. Ya. Sesuen-suen musbil terus. Ya Allah ampunilah aku enggak tahu kalau itu haram. Maafkan aku ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau yang sudah tahu, kita tinggal beristighfar. Yang sudah tahu. Yang kalau yang sudah dulu, yang kita sudah mengerti dosa kita, kita istighfar. Yang ke depan, mohonlah kepada Allah agar kita selamat dari dosa-dosa. Karena selama orang itu masih hidup, la yu'minu bil fitnah, tidak merasa aman akan adanya fitnah, akan adanya malapetaka, akan adanya godaan dan rintangan. Selama kita masih hidup, masih bisa terjadi bolak-balik hati kita. Betapa banyak orang yang dulu ta'lim, sekarang sudah tidak lagi ta'lim, batang hidungnya tidak nampak. Ya, betapa banyak orang ta'lim, bahkan kembali kelepekan darah. Ya. Yang masya Allah, wahai kaum muslimin, itu musibah yang mungkin bisa menimpa kita. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kita semuanya di masa-masa yang akan datang, diri kita dari fitnah dunia, syahwat dan syubhat, sampai akhir hayat kita di atas tauhid was sunnah. Maka wahai kaum muslimin, setiap kita marilah mengerjakan dua nasihat ini. Apa yang telah lalu kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan diampuni. Dan kedepannya kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita baik. Husnul khatimah. Akhir yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Fudail bin Iyad pernah ketemu dengan orang yang umur 60 tahun. Dan ini pernah kami sampaikan. Ketika beliau bertemu dengan orang itu, pertanyaannya adalah, dia bercerita, dosaku ini, dosaku itu, selama 60 tahun. Pertanyaan dari orang tersebut, famal hil wa ifudil min iyad, bagaimanakah solusinya? Orang seperti aku yang sudah bergelimang dosa selama 60 tahun silam, bagaimana solusinya? Solusinya sangat indah. Camkan dan ingat ini wahai kaum muslimin, Beliau mengatakan, tuhsin fima bakiya tughfar mimma madha. Engkau berbuat baiklah wahai orang tua pada sisa umurmu ke depan. Beramal solehlah, beribadahlah engkau kepada Allah dengan baik di sisa umurmu yang akan datang. Entah setahun lagi engkau mati, 2, 3, 10 tahun ke depan enggak tahu. Berbuat baiklah engkau. Maka dengan itu engkau akan diampuni dosa yang telah anda lakukan selama 60 tahun silam. Itu kiatnya wahai kaum muslimin. Ya. Maka marilah kita wahai kaum muslimin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu itu berlalu penuh dengan dosa. Tetapi jadikanlah waktu itu penuh dengan amal saleh sebagai ganti dari amal kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.